ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. إخوتي أعزني وأعزكم الله. Kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Qaul Mufid di syarah kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allam Al-Faqih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah wa askanahu fi jannati. Kita masih berbicara tentang Tauhid Rububiyah, di mana Tauhid Rububiyah mencakup tiga perkara, yaitu Ifradullah Azza wa Jal bil khalq wal mulk wa tadbir, mengisahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hal penciptaan, kekuasaan, dan juga pengaturan. Kita sudah lewat dua kandungan dari Tauhid Rububiyah, maka kita masuk pada kandungan yang ketiga dari Tauhid Rububiyah, yaitu Ifradullah bitadbir, mengisahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hal pengaturan. Qala rahimahullah ta'ala, dikatakan oleh Syekh Muzaibin rahimahullah ta'ala, wa amma ifradullahi bitadbir, adapun mengisahkan Allah dalam hal tadbir, mengatur alam semesta, fahuwa ayataqidal insanu annahu la mubaddir la mudabbira illallah wahdah, yaitu seorang insan meyakini bahwasanya tidak ada yang mengatur alam semesta ini kecuali Allah semata. Nah, kama qala ta'ala, sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Yunus ayat ke-31 sampai 32, Allah menyatakan, qul may yarzuqukum minas samai wal ard amma yamliku sam'a wa absar wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amr fa sayaquluna Allah fa qul afala tattaqun. Allah menyatakan, qul, katakan wahai Nabi, may yarzuqukum minas samai wal ard, siapakah yang memberi rizki kepada kalian dari langit dan bumi, amma yamliku sam'a wal absar, dan siapa pula yang menguasai pendengaran dan penglihatan, wa may yukhrijul hayya minal mayyit, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, wa may yudabbirul amr, dan siapakah pula yang mengatur segala urusan, fa sayaquluna Allah, maka mereka akan mengatakan Allah. Fa qul afala tattaqun, maka katakan kepada mereka, tidakkah kalian mau bertakwa? Fa dzalikumullahu rabbukum, maka itulah Allah Rabb kalian, rabbukumul haq, Rabb kalian yang hak. Fa madza ba'dal haqqi illa dhalal, dan tidak ada setelah kebenaran melainkan kesesatan. Fa anna tusrahun, kenapa kalian berpaling? Maka diterangkan oleh Syekh Munawwim rahimahullah taala, wa amma tadbiru insan fa mahsurun bima tahta yadihi, adapun pengaturan insan, ini manusia, dia bisa mengatur kehidupannya, rumah tangganya, mengatur orang-orang yang ada di bawahnya, maka itu semua, kata Syekh Munawwim rahimahullah taala, mahsur bima tahta yadihi, terbatas dengan apa yang di bawah kekuasaannya. Wa mahsurun bima udhina lahu fi syar'ah, dan terbatas hanya pada perkara yang disyariatkan, dibolehkan oleh syariat. Terbatas hanya pada perkara yang diizinkan oleh syariat. Wa hadzal qism, dan bagian ini min tauhid, bagian ini dari tauhid ini, lam yu'arid fihi al-musyrikun, tidak ditentang oleh kaum musyrikin. Ini maksudnya tauhid rububiyah, tidak ada yang menentangnya dari kaum musyrikin. Alladzina bu'itha fihim ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, yang di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus di tengah-tengah mereka kaum musyrikin. Bal kanu muqirrina bihi, bahkan mereka kaum musyrikin mengakui akan tauhid rububiyah. Qala ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam surah Az-Zukhruf ayat ke-9, wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunna al-azizul hakim ahad wa la yaqulunna khalaqahunna al-azizul alim. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, wala in sa'altahum, dan jika engkau bertanya kepada mereka, man khalaqa as-samawati wal arda, siapakah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi? La yaqulunna, tentu pasti mereka akan mengatakan, khalaqahunna al-azizul alim, yang menciptakan mereka semua adalah al-azizul alim, yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Fahum yuqirruna bi anna Allah huwa alladhi yudabbiru amr. Maka di sini menunjukkan bahwa mereka mengakui bahwasanya Allah lah yang mengatur segala urusan. Wa huwa alladhi bi yadihi malakutus malakutus samawati wal ardh. Dan dialah yang di tangannya semua kerajaan langit-langit dan bumi. Wa lam yunkirhu ahadun ma'lumun min bani Adam. Dan tidak ada satu orang pun yang diketahui yang mengingkari hal ini dari bani Adam. Walam yaqul ahadun minal makhluqin, sehingga tidak ada satupun dari makhluk ini yang mengatakan, innalil alam khaliqaini mutasawiyaini, bahwa alam semesta ini memiliki dua pencipta yang setara. Tidak ada, tidak ada satupun yang mengatakan demikian. Walam yajhad ahadun tauhid ar-rububiyyah, maka tidak ada yang menentang satupun, tidak ada satu orang pun yang menentang tauhid rububiyyah. La ala sabili ta'til, tidak dalam bentuk ta'til, menolak. Wala ala sabili tasyrik, tidak pula dalam bentuk tasyrik, dalam hal persekutuan. Tidak. Illa ma hasala min Fir'aun, kecuali apa yang terjadi pada Fir'aun. Kenapa? Fa innahu ankara ala sabili ta'til mukabirah, karena Fir'aun dia mengingkari tauhid rububiyah ala sabil ta'til, dalam bentuk penolakan ini, mukabiratan, karena kesombongannya. Fa innahu atallaha min rububiyyatihi, karena dia telah menggugurkan, menghapuskan, menghilangkan bagi Allah sifat rububiyahnya. Wa ankara wujudahu, bahkan mengingkari eksistensi dari rububiyah Allah Subhanahu wa taala, mengingkari keberadaan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala hikayatan an, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam menceritakan tentang ucapan Firaun ini. Dikatakan oleh Firaun sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nazi'at ayat ke-24, Firaun mengatakan, faqala ana rabbukumul a'la, maka dia Fir'aun mengatakan, akulah Rabb kalian yang maha tinggi. Ini lihat, dalam bentuk ta'til, penolakan, menghapuskan rububiyah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia mengatakan, ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabb kalian yang maha tinggi. Demikian juga ucapannya dalam surah Al-Qasas ayat 38, Allah menerangkan tentang ucapan Fir'aun, atau Allah Subhanahu wa ta'ala membawakan ucapan Musa alaihi salatu wasalam. Ucapan Fir'aun. Dia katakan, ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Kata Fir'aun, ma'alimtu lakum, aku tidak tahu, min ilahin adanya sesembahan lakum bagi kalian ghairi selain aku. Nah, kata Firaun, aku tidak tahu adanya sesembahan untuk kalian dari selainku. Wa hadha mukabirah minhu. Maka ini adalah bentuk kesombongan dari Firaun. Kenapa? Li'annahu ya'lam anna ar-rabb ghairu. Anna ar-rabb ghairu. Karena Firaun tahu bahwasanya Rabb itu adalah selain dia. Tetapi dia justru mengatakannya, aku adalah Rabb kalian yang Maha Tinggi. Tidak ada bagi kalian sesembahan selain diriku. Dan demikian ucapan Firaun yang menunjukkan dia attalallah min rububiyyati. Dia telah menghapuskan dari Allah Subhanahu wa taala rububiyahnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, sesungguhnya Firaun bukan menolaknya karena tidak tahu. Bukan pula karena dia menganggap itu adalah batil, tetapi karena kesombongannya. Sebagaimana firman Allah tabaraka wa taala menerangkan tentang keadaan hakikat daripada Firaun. Qala ta'ala, Allah tabaraka wa taala berfirman dalam surah An-Naml ayat 14, wajahadu biha wastayqanatha anfusuhum dhulman wa 'uluwa. Kata Allah tabaraka wa taala, wajahadu biha, dan mereka Fir'aun dan bala tentaranya, jahadu biha, menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tetapi dalam keadaan apa? Wastayqanatha anfusuhum, tetapi jiwa-jiwa mereka meyakininya. Zulman wa uluwa, mereka lakukan itu karena kezaliman mereka dan karena merasa tinggi. Ini karena kesombongannya. Wa qala ta'ala hikayan an Musa wa huwa yunadhiru. Demikian juga firman Allah tabaraka wa ta'ala ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengisahkan tentang ucapan Musa kepada Fir'aun. Ketika Musa mendebat Fir'aun, maka dikatakan oleh Musa, laqad alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ardh. Kata Musa kepada Fir'aun, laqad alimta, dan engkau telah tahu wahai Fir'aun, ma anzala haula illa rabbus samawati wal ardh. Tidaklah ada yang menurunkan itu semua, yakni mukjizat yang dibawakan oleh para anbiya, melainkan yang menurunkannya adalah Rabbus samawati wal ardh, Rabb langit-langit dan bumi. Lihat, Musa alaihi salatu wasalam ketika mendebat Fir'aun menunjukkan hakikat sesungguhnya yang ada pada Fir'aun, bahwa Fir'aun mengetahui, sesungguhnya mengetahui dan meyakini akan kebenaran Rabb tabaraka wa ta'ala, sehingga dibongkar oleh Musa alaihi salatu wasalam, laqad alimta ma anzala haula ila rabbus samawati wal ardh. Engkau telah tahu wahai Firaun, bahwa tidak ada yang menurunkan itu semua, tidak ada yang menurunkan mukjizat-mukjizat tersebut melainkan rabbus samawati wal ardh, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa huwa fi nafsihi muqirrun. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, maka berdasarkan ucapan Musa alaihi salatu wasalam ini, di dalam diri Firaun dia mukirrun, mengakui bi anna ar-rabb huwa Allah azza wa jalla, bahwa Rabb adalah Allah azza wa jalla. Nah, bahwa Rabb adalah Allah bukan dirinya. Wa ankara tauhid ar-rububiyyah ala sabil tasyrik al-majus. Demikian juga yang mengingkari tauhid rububiyah dalam hal tasyrik, dalam hal persekutuan di dalam mengatur alam semesta adalah kaum Yahud, kaum Majus. Mereka adalah kaum Majus. Haitsu qalu, ketika mereka mengatakan inna lil alam khaliqaini huma dhulumah wan nur. Majusi mengatakan bahwa alam semesta ini yang menciptakannya adalah kegelapan dan cahaya. Kegelapan dan cahaya. Wa ma'adhalika lam yaj'alu hadainil khaliqaini mutasawiyain. Tetapi sekalipun mereka mengakui atau menyatakan demikian, tetapi mereka tidak menjadikan dua pencipta ini, menurut mereka, adalah sama kedudukannya. Mereka tidak menyamakan, tidak mensejajarkan antara dua pencipta ini, menurut mereka. Fahum yaqulun, sehingga mereka mengatakan, inna nur khairun minad dhulumah, bahwa nur, cahaya, itu lebih baik daripada kegelapan. Lihat, walaupun mereka menetapkan adanya dua pencipta dari alam semesta ini, tetapi mereka tetap tidak menyamakan, tidak mensejajarkan. Yang seharusnya secara logika, ketika dia mengakui atau menetapkan bahwasanya alam semesta ini ada yang menciptakan, ada dua yang menciptakan, maka kedudukannya adalah sama, sejajar. Tetapi apa? Tetapi mereka tetap mengutamakan cahaya dibandingkan kegelapan. Mereka katakan inna nura khairun minad dhulumah, sesungguhnya cahaya itu lebih baik daripada kegelapan. Kenapa? Li'annahu yakhluqul khair, karena cahaya itulah yang menciptakan kebaikan, kata mereka. Wadhulumah takhluqu syarr, sedangkan kegelapan dialah yang menciptakan kejelekan. Lihat, tetap tidak disamakan. Bagaimana kemudian ada orang yang bisa menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk-Nya? Nah, maka ini syai'un hujad, sesuatu yang mengherankan. Walladhi yakhluqul khair khairun min alladhi yakhluqu asyarr. Bahkan mereka juga mengatakan yang menciptakan kebaikan itu justru lebih baik daripada yang menciptakan kejelekan. Ini sudah logika. Nah, sesuatu yang tabii, tabiat manusia pasti akan mengakui sesuatu yang menciptakan kebaikan lebih baik daripada yang menciptakan kejelekan. Maka kenapa Majusi kemudian dia menyatakan Allah Subhanahu wa taala, menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam hal rububiyah? Ini menunjukkan bahwasanya mereka tidak konsisten dengan ucapan mereka. Nah, wa aidan, dan mereka juga mengatakan fa innad dhulumah adam la yadhik, karena kegelapan itu sifatnya adam, dia sifatnya abstrak, tidak berwujud. La yadhi, tidak bercahaya kegelapan. Wa nur wujudun yadhi, sedangkan cahaya sesuatu yang nyata yang dia menerangi. Fa huwa akmal fi dhati, sehingga secara zat lebih sempurna, kata mereka. Baik, wa yaquluna aidan bifarqin thalith, bahkan mereka juga menyebutkan perbedaan yang ketiga. Wa huwa anna nura qadimun ala istilahil falasifah, menurut mereka bahwa cahaya itu lebih dulu daripada kegelapan, menurut istilah falsafat. Menurut istilah falsafat, fakhtalafu fi dhulumah, sehingga mereka berselisih pendapat tentang kegelapan. Hal hiya qadima au muhdatsah, apakah kegelapan itu sifatnya qadima, sudah lebih dulu ada, atau sifatnya muhdatsah baru? Nah, ala qaulaini, terbagi menjadi dua pendapat. Maka ikhwati a'azani wa jazakumullah, ini menunjukkan rusaknya apa yang dibangun oleh mereka dari agama mereka. Nah, adapun dalil secara akal yang menunjukkan bahwasanya al-khaliq bagi alam semesta ini adalah satu, diterangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Qala dalalatul aqli ala anna al-khaliq lil alam wahid. Dalil-dalil akal, dalil secara rasional yang menunjukkan bahwasanya al-khaliq, pencipta alam semesta ini adalah satu. Qala Allah Ta'ala, dalil adalah firman Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi sekarang kalau misalnya kita ada pertanyaan, mengapa kok dikatakan dalil secara akal tetapi yang dibawakan adalah ayat? Di sini Syekh rahimahullah ta'ala hendak mengajarkan kepada kita bahwasanya akal itu dibangun di atas dalil. Di dalam berfikir dengan akal itu dibangun di atas dalil. bawakan akal kita kepada dalil, bukan dalil yang dibawakan kepada akal. Tamam? Maka dikatakan oleh Syekh rahimahullah taala, qala Allah taala, Allah tabaraka wa taala berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 91, "Mattakhadallahu min walad." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menjadikan seorang anak pun. "Wa ma kana ma'ahu min ilah." Dan Allah juga tidak ada yang bersamanya sesembahan yang lain. "Idan la dhahaba kullu ilahin bima khalaq." Kalau sampai ada sesembahan yang lain bersama Allah, tentu setiap ilah, setiap sesembah, setiap yang disembah akan membawa serta, membawa pergi serta yang telah dia ciptakan. Tentunya kalau seandainya ada Tuhan dari selain Allah tabaraka wa ta'ala, tentu akan ada Tuhan yang lain yang akan membawa makhluknya. Fala ala ba'duhum ala ba'd, sehingga sebagian mereka akan berusaha mengalahkan sebagian yang lainnya. Nah, pasti akan berseteru. Baik. Nah, demikian. Izlau asbatna lil alam khaliqai. Baik, sekarang dari sisi akalnya, ya, kita bawakan akal kita kepada nas tadi, dalil tadi. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah taala, di mana kalau seandainya kita menetapkan bagi alam semesta ini memiliki dua pencipta, lakana kullu khaliqin yuridu ayan farida bima khalaq, tentu setiap khaliq dia ingin untuk menyendiri dengan makhluknya yang sudah dia ciptakan. Wayastaqil bihi, dan dia akan memisahkan diri. Ka'adatil muluk, seperti kebiasaannya para raja. Ya, kalau kita lihat misalkan ada seseorang yang menetapkan dirinya sebagai raja, apa yang terjadi? Maka dia akan membawa serta rakyatnya dan memisahkan diri. Baik. Dan kalau sampai satu kerajaan datang ke kerajaan lain, apa kira-kira? Pasti akan menguasai. Dan itu sifat tabi'i, sifat tabi'i dari raja, dari kerajaan. Makanya ketika Ratu Saba, ya, ketika Ratu Saba mendapatkan kunjungan dari utusan Sulaiman, apa yang dikatakan oleh Ratu Saba? Sulaiman berusaha untuk menguasainya. Ya, baik. Demikian. Maka apa? Maka di sini dikatakan oleh Syekh, "Idza yarda ayusyarikahu ahad." Di mana tidak ada satupun raja yang ridha untuk disetarakan, untuk disekutukan. "Wa idza staqalla bihi," maka apabila khaliq itu telah menyendiri, "fa innahu yuridu aidan amran akhar." Setelah menyendiri bersama ciptaannya, maka dia ingin menginginkan sesuatu yang lain. Apa itu? Wa huwa ayyakuna sultan lahu. Dia menginginkan bahwasanya kekuasaan itu hanyalah milik dia. La yusyarikuhu fi ahad. Tidak akan, tidak ingin kekuasaannya itu dibagi-bagi, diturutkan dengan yang lain. Wa hina idin idza arada sultan. Maka di saat itu apabila ada dua kekuasaan, fa imma ayu'jiza kullu wahidin minhuma 'anil akhar, kemungkinannya ada dua. Boleh jadi atau ada kalanya setiap masing-masing dari raja atau setiap masing-masing dari penguasa dia akan mengalahkan yang lainnya. Au yusaytir ahaduhuma 'ala akhar, atau salah satunya akan menjajah yang lainnya. Ini. Fa inna saytara ahadihima 'ala al-akhar sabatatir rububiyyah lahu. Karena ketika satu kekuasaan bisa menjajah mengalahkan yang lainnya, dia akan mendapatkan pengakuan rububiyahnya. Ini. Wa in ajiza kullun minhuma 'anil akhar zalatir rububiyyah minhuma jami'a. Dan kalau seandainya satu sama lainnya saling menyerang, saling ingin menguasai, saling menjajah, maka rububiyah dari keduanya hilang semua. Iya, hancur semua. Kenapa? Li'anal ajiz la yasluh ayakuna rabban. Karena yang lemah tidak pantas dijadikan sebagai Rabb, Tuhannya. A menjajah B, kalah B, diakui A. Ternyata datang C menjajah A, kalah A, hilang kekuasaannya, diakui C, dan terus begitu. Sehingga apa? Mana yang benar berarti dari semuanya? Tidak ada akhirnya. Tidak ada. Maka secara akal menunjukkan bahwasanya bahwa kalau seandainya ada dua pencipta, tentu kondisinya akan demikian. Satu sama lainnya akan saling menguasai, satu sama lainnya akan saling menyerang, dan demikian seterusnya. Baik. Nah, sehingga demikian ikhwati azan wa rahimakumullah, tentu inilah adalah menunjukkan kebenaran tentang Islam yang berbeda dengan yang lainnya, di mana mereka yang lainnya mereka mengakui akan adanya sesembahan-sesembahan yang lain dari selain Allah Subhanahu wa taala, yang pada hakikatnya itu semua adalah menunjukkan kelemahan asas yang dibangun di atas agama mereka, asas yang dibangun di atas keyakinan mereka, apakah dari kalangan Hindustan, Hindus ataupun Buddhis dan yang lain-lain. Kita lihat kaum Hindu, kaum Buddha dan sebagainya dari kalangan paganisme, mereka memiliki Tuhan yang banyak, Rabb yang banyak. Nah, yang pada akhirnya satu sama lainnya saling berusaha menguasai. Ya, sehingga terjadi keributan di antara Tuhan-Tuhan mereka sendiri. Baik, dan itulah yang terjadi. Nah, artinya apa? Kerusakan dari pemikiran yang dibangun di atas, yang dibangun di atasnya agama mereka, ini menunjukkan kelemahan daripada agama mereka atau keyakinan mereka. Wallahu ta'ala a'lam bissawab, wa nasallu 'ala sayyidina Muhammad wa nasallu 'ala ja'alana min alladziina yastami'uuna al-qawla fayattabi'uuna ahsanah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa barakallahu fiikum.